Kita masuk ke bab 6. Kitab baru dari kitab yang baru ini. Kitab Mu'iyad bin Marid. Dan dalam kitab itu ada kitab lagi, okay. Kitab Sahih Bukhari terdiri dari puluhan kitab. Kitab solat, kitab zakat, kitab haji, kitab wahyi, etc. Nah, kita sampai pada kitab Iyadatil Marid. Kitab tentang menjenguk orang sakit. Wa tasyi'il mayyit. Dan mengumumkan kematian seseorang. Bab tanpa dibutuhkan, orang-orang tidak bisa hadir untuk menyolati. Wassolati alil mayyit, menyolati mayat. Wa uduri dafnihi, hadir dalam pemakamannya, berarti kekuburan. Akan mendapatkan pahala berapa? 20. Setelah kita mensolati mayat tersebut, kemudian mengantarkan ke kubur, maka mendapatkan pahala 2 qirat, di mana 1 qirat sama dengan apa? Gunung kubur. Menyolati saja 1 qirat, mengantarkan ke kubur saja 1 qirat, menyolati kemudian mengantarkan ke kubur 2 qirat. Ibnu Umar ketika pertama mendengar hadis ini, beliau mengatakan, aku telah kehilangan berkirok-kirok. Di sini kita tahu bahwa tidak seluruh sahabat mengetahui seluruh hadis. Jadi seorang sahabat mendengar hadis dari sahabat yang lain. Karena itu sahabat Abu Bakar, Umar tidak mengetahui sunnahnya haji tamattu. Wajar, mungkin tidak ada. Ini salah satunya. Ibnu Umar ketika mendengar hadis ini, itu Nabi sudah wafat, beliau mengatakan, aku kehilangan berkira-kira. Jadi baru tahu. Wal mukthi 'inda qabrihi, diam sejenak, berdiri sejenak di atas kubur. Ba'da dafnihi, setelah mayat itu dikubur, selesai tanah terakhir dilemparkan, kita tidak langsung pulang, berdiri sejenak. Mungkin 5 menit, mungkin 7 menit. Untuk apa? Mendoakan saudara kita yang sebentar lagi akan didatangi oleh 2 utusan Allah yang bukan berupa manusia, yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Keadaan yang sangat menakutkan. Maka kita masih bisa menolong dengan doa. Allahumma firlahu, Allahumma sabbitu, Allahumma firlahu, Allahumma sabbitu. Ini perintah Nabi kepada orang-orang yang ada di situ setelah selesai pemakaman salah seorang sahabatnya. Amr bin As diriwayatkan meminta kepada orang-orang di sekelilingnya wasiat untuk berdiri sekedar orang menyembelih kambing atau unta, kemudian membagi-bagikan daging. Selesai membagi-bagikan daging, tentu ini mungkin lebih lama, bisa sampai 14 jam atau mungkin setengah jam. Ya, bab pertama atau bab 144 dari awal. Babul amri bil iyadati wa tasyi'il mayyit. Bab tentang perintah untuk iyadah yang orang sakit, dan tasyi'il mayyit, mengumumkan kematian atau mengantarkan kematian. Saya ada dua makna. Hadis pertama, hadis 894. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيادة المريض. رسول الله صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada kita, kepada kami, untuk menjenguk orang sakit. Nanti akan dibawakan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang menjenguk orang sakit dan tercelanya orang-orang yang tidak mau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Wattiba'il jenazah, mengantar jenazah ke kubur. Ada adab-adab mengantarkan jenazah. Berjalan cepat, dan lebih baik berjalan daripada berkendaraan. Nabi pernah mengantar jenazah dengan mengendarai unta dalam meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Tiba-tiba beliau turun, berjalan kaki. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau turun ya Rasul? Nabi menjawab, Aku malu. Malu sama siapa? Ini mukjizat ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita ketahui tanpa waktu. Malu dengan siapa? Dengan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang berjalan kaki mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Berapa? 37 tahun. Dan masuk Islam cuma kira-kira 4 atau 5 tahun. Masuk Islam kira-kira umur 33 tahun. Sekitar 4 tahun berada dalam keislaman. 4 tahun menjadi seorang muslim, inilah hasilnya. Mati diantar oleh 70.000 malaikat yang berjalan kaki. Dan ketika kematian itu tiba, kematian Sa'ad bin Mu'adz, apa yang terjadi dengan arsy? Apa yang terjadi dengan arsy? Ihtazzat arsy. Kata Nabi, arsy Allah berguncang ketika mengetahui Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Inilah seorang sahabat 4 tahun menjadi seorang muslim, tarbiyah oleh Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka menjadi manusia yang sangat-sangat mulia. Kemudian tidak bersuara, ini salah satu sunnah ketika mengantar jenazah. Tidak ngobrol, tidak canda, bahkan tidak membaca zikir-zikir. Diam. Sambil bertafakur bahwa tidak akan mati seperti dia. Ya. Dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Salatnya sudah selesai segitu, puasanya sudah selesai segitu, baca Al-Qur'annya sudah selesai segitu, mencari ilmunya, dakwahnya sudah selesai segitu. Adapun kita masih hidup. kita masih bisa menambah, kita masih bisa memperbaiki diri. Itu mestinya yang kita pikirkan ketika kita mengantar jenazah, melihat jenazah. Maka tidak dengan banyak-banyak mengobrol, kecuali sesuatu yang sangat perlu bagi watasmiitil 'aqis, dan mentasmiit orang yang bersih. Dengan ucapan apa kita mentasmiit orang yang bersih? Bersih mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan ya rahmatullah, pembahasan sudah lewat. Wa ibraril muksin, dan membantu orang yang bersumpah. Ini salah satu kebiasaan orang Arab, diikuti oleh para sahabat, bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kebaikan, lalu dia mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan sumpahnya itu. Nah, maka sunnah bagi kita untuk membantu. Nah, ini yang disebut dengan ibrarul muksin, membantu orang yang bersumpah. Ya. Misalnya orang bersumpah demi Allah, demi Allah saya yang tangguh, jangan bawa pulang dari rumah sakit, terus diobati. Demi Allah, bersumpah dia, saya yang tangguh. Karena dia tidak mau saudaranya ini dibawa pulang dalam keadaan belum sembuh, misalnya. Sementara orang tuanya, anaknya sudah tidak sanggup lagi membiayai. Lalu salah satu keluarganya mengatakan, demi Allah saya yang tangguh, bersumpah kan. Setelah itu dia lihat dompetnya, lihat tabungannya, lihat saldonya, ternyata gak cukup, padahal sudah terlanjur bersumpah. Maka sunnah bagi kita yang mendengarkannya, yang tahu, untuk membantu. Ini yang dimaksud dengan ibrarul muksim. Ya. Atau termasuk ibrarul muksim adalah memenuhi keinginan orang yang bersumpah. Sebagaimana hadis di awal-awal dulu pernah kita baca, ketika Zainab memohon kepada Nabi untuk datang ke rumah Zainab, karena anak Zainab, cucu Nabi, sakit keras yang akhirnya meninggal. Awalnya Nabi tidak mau, ya, Nabi hanya mengirimkan salam dengan menitipkan ucapan innalillahi ma'aqadha wa lahu ma'aqa wa kulla syai'in indahu bi'ajali musamma wal tasbir wal ta'asif. Ini dititipkan kepada seseorang yang diutus oleh Zainab untuk memohon Nabi datang ke rumah Zainab. Nah, setelah utusan itu kembali ke Zainab, Zainab kembali mengutus orang tadi dengan mengucapkan sumpah, demi Allah, demi Allah ya Rasul, aku mohon engkau untuk datang ke rumahku. Nah, karena si Zainab yang kedua ini membawa-bawa nama Allah, demi Allah, maka Nabi datang. Ini pun termasuk ibrarul muksin. Ya, salah satu adab, salah satu akhlak terhadap Allah. Sebetulnya enggak mau kita, malas sekali mau datang, berat. Tapi karena orang ini bawa-bawa nama Allah, demi Allah, nah, maka sebagai adab kita kepada Allah, kita datang. Ya, kita penuhi undangannya. Walaupun tidak wajib, kan bukan undangan makan. Ibrarul muksin. Terjemahnya apa di situ ibrarul muksin? Ada di terjemahnya. Membantu orang lain untuk menepati sumpahnya. Saya kira kurang tepat ya. Membantu orang lain untuk menepati sumpahnya. Ya, bisa begini. Bisa. Muksim bersumpah iqrar melaksanakan. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang dizalimi. Bahkan di hadis lain, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan tolong pula saudaramu yang mendzalimi. Jadi baik yang dizalimi atau yang mendzalimi, dua-duanya kita disuruh menolong. Bagaimana cara menolong saudara kita yang dizalimi? Ya tentu kita tahu caranya. Ya kan? Ada saudara kita sedang dizalimi, sedang dipukuli, sedang disiksa, sedang difitnah, kita bilang. Kan? Bagaimana cara mendzalimi, cara membantu saudara kita yang sedang mendzalimi, sedang zalim? Dengan cara mencegahnya. Misalnya kita punya saudara sedang mendzalimi binatang, sedang mendzalimi orang, walaupun orang kafir, nah kita cegah. Kita nasihati, kita halang-halangi, berarti kita menolong dia. Ya. Wa ijabati da'i, dan memenuhi undangan. Dengan riwayat lain bahwa undangan ini terbatas undangan makan. Adapun undangan pengajian, undangan acara ini, acara itu tidak wajib datang. Yang wajib datang adalah undangan makan. Misal saya undang antum makan siang di rumah saya, semuanya ini, maka wajib bagi antum semua untuk datang. Yang sengaja tidak mau datang tanpa alasan yang hak, dosa. Bahkan beliau mengatakan bukan golongan yang tidak memenuhi undangan, bukan golongan. Undangan apa yang dimaksud? Undangan makan. Di luar undangan makan itu, karena ini menyangkut tentang makanan yang telah dipersiapkan, ya, tentu akan tersinggung sakit hati. Saya masak banyak, undang orang 100 orang, yang datang cuma 10 orang. Ya, itu akan berbahaya. Inilah Islam, memperhatikan sampai serinci. Yang terakhir, wa ifsa'is salam, menyebarkan salam. Tentang ini sudah belum lama kita bahas sampai ke pasar, dicontohkan oleh Ibnu Umar bersama muridnya Abu Bakar. Masuk pasar tidak beli apa-apa, tidak menawar apa-apa, dan ternyata hanya untuk menyebarkan salam. Ini sunnah yang dilakukan oleh Allah. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena merupakan pengulangan dari hadis 239. Selanjutnya 895, saya kira semata dari Abu Hurairah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi ala muslimi khamsun. Hak seorang muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Di yang lain ada 6. Nasihat di sini tidak disebut nasihat, ya. Radu salam, menjawab salam. Ini wajib bagi kita, hak bagi orang yang memberikan salam. Maka ketika orang memberikan salam lalu tidak dijawab, dia berhak untuk marah. Banyak ulama, orang alim memberikan salam kepada seorang muslim lalu tidak dijawab, marah. Kenapa? Hak. Ketika saya memberikan salam pada seorang, pada antum misalnya, antum tidak menjawab, maka berhak bagi saya marah. Karena ini hak saya untuk dijawab. Hari ini ada sekelompok anak muda yang mengaku berada dalam manhaj salaf. Ya. Salah satu keburukan mereka adalah tidak mau menjawab salam kecuali teman-teman mereka sepengajian dengan mereka. Jelas ini, Pak. Tidak pantas orang seperti ini dikatakan sebagai pengikut salaf. Ayah dan bermain tadi sudah, dia mau sakit. Tiba'ul jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Jabat ja'wah, memenuhi undangan. Watasmitul afis, berdoakan orang yang bersih, mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yang ramah. Yang enam, memberikan nasihat ketika diminta nasihat. Kemudian 896. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah. Allah azza wa jalla akan mengatakan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat Allah akan berkata kepada, akan bertanya kepada seorang anak Adam. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai fulan, maridtu falam ta'udni. Dulu aku sakit, dulu waktu di dunia aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Ini pertanyaan Allah kepada seorang anak Adam. Dijawab oleh anak Adam ini, ya Rabb, kaifa a'udhu wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau rabbul alamin? Apa iya Rabbul Alamin, Rabb penguasa, Raja, Tuhan seluruh alam, kok sakit? Dijawab oleh Allah, Ama alimta anna abdi fulanan marid. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau ingat? Ada hambamu namanya si fulan, disebut namanya sakit, falam ta'udhu, engkau tidak menjenguknya. Ingat kita, jika kita menjadi fulan ini, Allah bertanya seperti itu, ingatan kita kembali. Ingat berapa saudara kita yang sakit, kita tidak mencoba. Ama alimta annaka law untahu law wajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu, jika seandainya dulu engkau menjenguknya, maka engkau akan dapati aku berada di sisi. Hati-hati, hadis ini diselewengkan oleh orang-orang yang berfaham apa? Akidah. Akidah ulu, ittihad, menyatunya seorang hamba dengan Tuhan. Ini tidak tepat sama sekali. Allah berada di sisi orang yang sedang sakit. Maka seolah kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita menjenguk Allah. Kalau kita tidak mau menjenguk orang yang sakit, berarti kita tidak mau menjenguk Allah. Dan Allah berada di Arsy. Dan Allah tidak pernah meninggalkan Arsy-Nya. Dan Allah berada di sisinya. Bagaimana bisa terjadi? Itulah Allah. Maka tidak boleh kita simpulkan dengan kesimpulan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau begitu Allah bersama orang yang sakit berada di sisi. Tidak boleh. Tidak ada ajaran seperti itu. Sama dengan inna allaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Apakah pada diri orang yang sabar itu, pada badan orang yang sabar ada Allah di situ? Ketutup. Ya ibn Adam, istad'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, dulu aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak kasih. Engkau tidak beri aku makan, padahal aku minta makan kepadamu. Dijawab oleh si bulan ini, Ya Rabb, kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan makan kepada engkau sementara engkau adalah rabbul alamin, Tuhan seluruh alam? Allah menjawab, Kama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulan. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau ingat, dulu ada hambaku bernama fulan, disebut namanya, pernah meminta makan kepada engkau, engkau tidak kasih. Falam tut'imhu, engkau tidak memberi makan si fulan, padahal fulan kelaparan minta makan. Kama alimta annaka law an'amtahu law wajadta dhalika 'indi. Tidakkah engkau tahu, jika engkau memberikan makan kepada si fulan, berarti seolah engkau memberikan makan kepada aku ada di sisi. Berarti ketika aku tidak mau memberikan makan kepada si fulan, berarti engkau tidak mau memberikan makan kepadaku yang sedang kelaparan seperti ini. Berarti Allah berpihak kepada orang yang kelaparan. Allah berpihak kepada orang yang sakit. Bukan, sekali lagi, bukan Allah menyatu di badan orang yang sakit, di badan orang yang kelaparan. Bukan. Ini saking besarnya pahala orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Saking besarnya dosa orang yang tidak mau memberikan makan orang yang kelaparan. Kemudian ya inna adam istasqaytuka falam tasqini. Dulu aku minta minum kepadamu, tidak engkau kasih. Ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku memberikan minum kepada engkau sementara engkau rabbul alamin? Allah menjawab, istasqaka 'abdi fulan. Dulu ada hambaku bernama Fulan, namanya, minta minum kepada engkau tapi engkau tidak kasih. Ama 'alimta annaka law saqaytahu lawajadta dhalika 'indi. Seandainya engkau memberi minum kepada si Fulan, maka engkau akan dapati itu di sisi. Ya, seolah engkau memberikan minum, aku yang kehausan. Inilah keberpihakan Allah kepada orang yang kelaparan, orang yang kehausan, dan orang yang sakit. Maka perhatikan tiga orang itu. Jangan sampai teman dekat kita, saudara kita, tetangga kita sampai kehausan, kelaparan, dan sakit kita biarkan. Sementara kita tahu, ya. Maka salah satu kebaikan kita mencari tahu. Karena orang baik, seorang muslim yang menjaga dirinya meruah, dia tidak akan banyak mengeluh, dia tidak akan menjual apa rasa malunya lalu dengan minta-minta. Nah, maka kita yang tahu, kita yang mencari tahu. Salah satu usul, kenapa sebulan, kenapa tidak datang, kenapa tak pernah kelihatan. Nah, ada kabar dari teman kita, ternyata dia terlilit utang, dia kelaparan, dia sakit. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk berbagi. Rawahu Muslim. Di sini sahih dia jemaah. Fikul ini yang pertama, isbatu sifatil kalam lillah. Ketetapan adanya sifat bicara bagi Allah. Lihat, Allah bicara di sini. Allah bicara kapan terserah Allah. Ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara dulu. Sekarang sudah tidak berbicara lagi. Ya. Kenapa? Karena wahyu sudah putus. Kan sudah tidak ada wahyu lagi, berarti Allah tidak bicara. Ya. Mereka salah paham, dikiranya hanya wahyu yang merupakan firman Allah. Firman Allah ada dua. Pembicaraan Allah, perkataan Allah ada dua. Apa yang pertama? Yang diwahyukan, yang berupa wahyu, berisi perintah, berisi larangan, berisi khabar, apa yang terjadi di masa lampau dan apa yang akan terjadi di masa datang, itu yang ada dalam Injil, Taurat, Al-Quran. Ada lagi firman Allah yang tidak diwahyukan. Allah berbicara di hadapan malaikat di sini. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah berbicara. Bisawut wal haq. Dengan suara, dengan huruf. Sebagaimana perkataan Allah, ucapan Allah, kalam Allah yang kita dengar setiap hari dari imam kita dalam salat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba. Ini ucapan Allah, perkataan Allah. Wajib kita yakini itu ucapan Allah, firman Allah. Hanya itu tidak. Ada firman Allah yang tidak diwahyukan. tidak menjadi wahyu. Kapan Allah berbicara tersebut? Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Adapun kaum Asy'ariyah meyakini Allah sudah tidak berbicara. Kemudian, innallaha yujazi 'ibadahu bil khairi in ahsanu wa la yudayyi'u 'alaihim syai'. Allah membalas hamba-hambanya dengan kebaikan. Ya, ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sebuah kebaikan. Ya, kebaikan satu dibalas satu? Tidak. Kebaikan dua dibalas dua? Tidak. Allah lipat gandakan. Wujubu ri'ayati haqqil muslimin wal qiyami bi masalihihim wal ihtimam bihim ibtigha'a mardatillah wa talaban lima 'indahu min al ajri al 'azim wal na'im al muqim. Wajibnya menjaga hak-hak sesama muslim, menjaga hak kaum muslimin dengan memperbaiki keadaan mereka, memperhatikan bagaimana yang mereka perlukan, mungkin kelaparan, mungkin kehausan, mungkin sakit, butuh pengobatan dan seterusnya, dalam rangka kita berharap ridha Allah, mencari pahala, mencari balasan yang berupa kenikmatan yang abadi. Berbeda dengan para relawan kafir, para relawan yang tidak beriman kepada pahala, maka mereka hanya ingin sesama manusia itu tidak kelaparan, tidak kehausan, sampai di situ. Adapun kita lebih dari apa? Pahala. Iyadatul maridi haqqun lil muslimi ala akhihi muslim. Menjenguk orang sakit adalah kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Ya. Atau dengan kata lain, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang sakit punya hak, yang tidak sakit punya kewajiban. Wujubu it'abil ja'i wa sadiru. Wajibnya memberi makan kepada orang yang lapar, menutupi hajatnya, kemiskinannya. Maka jika kita tidak memberi makan dan kita tahu dia lapar, maka ini berdosa. Berdosa. Nah, dari sini kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim bukan sekedar zakat. Ada anggapan keliru bahwa yang kita keluarkan di luar nafkah yang wajib cuma satu, apa? Zakat. Ini keliru. Masih ada kewajiban di luar zakat. Ini diantaranya memberikan makan kepada orang yang kelaparan, wajib. Jika kita tidak lakukan, berdosa. Maka jangan sampai kita berdosa. Usahakan kita tahu ada saudara kita yang lapar. Al-hadithu hujjatun dariqatun. Ini yang terakhir. Tubtilu akidat al-hulul wal-ittihad. Hadis di atas merupakan hujjah, merupakan dalil yang kuat, yang membatalkan, membantah akidah ulul, akidah ittihad. Apa? Keyakinan bahwa Tuhan bisa menyatu dengan hamba. Keyakinan seperti ini bukan hal yang baru. Diawali oleh seorang sufi, Ibnul Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi pakai alif lam. Abu Bakar Ibnul Arabi, murid besar dari Al-Ghazali. Ini ulama besar, mempunyai kitab tentang Al-Quran, berada dalam kebenaran. Yang sesat bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi termasuk yang berkeyakinan sesat. diikuti oleh saksi-saksi jenak di negeri kita ini, yang meyakini bahwa dalam keadaan tertentu manusia bisa menyatu dengan Tuhannya. Allah bisa menyatu dengan kita dalam keadaan tertentu, ya, dengan dalil-dalil, salah satunya aku menjadi tangan, ya, ketika dia memukul, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan, dan seterusnya dipahami dengan pemahaman yang keliru. Dan dua-duanya dihukum mati oleh para ulama yang ditopang oleh penguasa. Mana kesalahan istidlal, kesalahan pengambilan dalil bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya tadi? Ya, di situ ada abad, ada ma'bud, ada roh, ada marbud, ada khalik, ada makhluk. Hambanya mengatakan ya roh, berarti tidak menyatu. Tidak menyatu, bagaimana dikatakan menyatu? Sekali lagi mengatakan bahwa manusia dalam keadaan tertentu bisa menyatu dengan Allah, ini kesalahan besar. Dan para ulama mengatakan dalam hal ini mereka lebih sesat dari, mereka lebih sesat, lebih buruk dari kaum Nasrani dalam hal ini, bukan dalam semua hal, dalam hal ini. Kenapa? Karena kaum Nasrani meyakini bahwa Tuhan hanya bisa menyatu dengan seorang manusia yang bernama Isa alaihi salam, mereka bilang Yesus. Itu saja. Adapun dengan yang lain tidak. Adapun kaum Ulul ini lebih buruk, lebih sesat, karena mengatakan Allah bisa menyatu dengan siapapun. Ya. Kemudian 897. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umdul mariḍa wa at'imul jā'i'a wa fukkul 'ārī." Tengoklah orang yang sakit, berikanlah makanan kepada orang yang lapar, dan tebuslah tawanan. Salah satu kebaikan dalam Islam, menebus tawanan perang. Jika kita punya kakak atau adik, saudara, ditawan oleh musuh, maka sunnah bagi kita untuk menebusnya, walaupun mahal, walaupun harus kita jual rumah kita, sawah kita, mobil kita, ini sunnah. Bahkan walaupun kafir, belum masuk Islam waktu itu, antum masih ingat kisah setelah perang Badar. Salah satu yang menjadi tawanan perang Badar, kaum musyrikin yang ditawan oleh Nabi, salah satunya adalah Abul As. Siapa Abul As? Suami dari Zainab. Siapa Zainab? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Zainab yang memohon kepada beliau untuk datang ke rumahnya ini. Karena kita tahu ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul, berdakwah, maka keluarganya termasuk Zainab masuk Islam. Suaminya tidak. Kan Zainab ini nikah sebelum beliau jadi Nabi. Ya, tentu semua berada dalam keadaan jahiliyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Allah seperti apa, surga neraka seperti apa? Belum, beliau belum tahu. Tahu dari mana? Beliau tahu setelah diberitahu oleh Allah lewat Jibril setelah jadi nabi. Nah, ketika beliau dan keluarganya, anak-anaknya semua masuk Islam. Salah satu menantunya Abul As tidak masuk Islam. Sampai hijrah, sampai hijrah. Kemudian terjadi perang Badar. Abul As berada di Mekah, tidak ikut hijrah. Sayyidina tentu ikut hijrah bersama Nabi SAW. Maka bisa. Kan kaidahnya begitu. Apabila seorang muslimah bersuamikan non-muslim, maka dipisah. Bukan cerai, bukan. Kalau cerai kan bisa rujuk. Ya, ini tidak bisa. Bukan cerai. Kemudian ketika perang Badar itu, Abul As ikut dalam pasukannya Abu Jahal Abu Lahab. Pasukannya kafir Quraisy. Mau enggak mau. Nah, Abu Jahal Abu Lahab menggunakan kekuatannya memaksa siapapun yang ada di Mekah untuk berperang. Ya, kan terjadi peperangan antara Mekah dan Madinah. Madinah dipimpin oleh Nabi SAW atas nama Islam. Mekah dipimpin oleh Abu Jahal Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Qira. Mau enggak mau. Mau suka perang atau tidak, bahkan sebagian mereka ada yang muslim. Tapi mau gak mau, kalau gak mau dibunuh, maka perang. Singkat cerita, dalam peperangan, setelah usai peperangan itu, Abu As termasuk yang ditawan. Kan kira-kira ada 70-an kaum kafir Quraisy yang ditawan, ya. Dan sekitar segitu juga yang mati terbunuh. Kemenangan yang luar biasa Allah berikan kepada kaum muslimin. Nah, sebagai seorang istri tentunya tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada suaminya. Maka Abu As ini ditebus oleh Zainab. Ya. Dengan apa? Dengan kalung peninggalan dari ibunya. Ibunya Zainab. Siapa? Khadijah, istri Nabi SAW. Istri pertama Nabi SAW. Yang beliau tidak bisa melupakan Khadijah gara-gara istri yang lain lebih cantik, lebih muda. Ya. Aisyah pernah mengatakan ketika Nabi menyebut-nyebut tentang kebaikan Khadijah, Aisyah pernah mengatakan, bukankah Allah telah gantikan wanita tua? Khadijah memang tua tentunya. Diganti dengan wanita muda, maksudnya aku. Nabi mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Allah memberikan anak kepada aku lewat Khadijah. Sementara dari yang lain tidak. Ya, Aisyah diam. Dan Aisyah mengatakan, aku tidak akan berbicara buruk lagi tentang Khadijah. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Khadijah di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalung itu diserahkan oleh Zainab. Agar apa? Agar suaminya, yaitu Abu As, dilepaskan. Ya. Sedih Nabi, terharu Nabi melihat kalung itu. Beliau ingat, ini kalung istrinya Khadijah. Khadijah sudah wafat. Lalu dilepaskan. Tidak selang lama, Abu As masuk Islam, lalu dikembalikan tanpa akad nikah lagi. Ini pendapat yang terakhir. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد kita lanjutkan kawaid dari 897 dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk menjenguk orang sakit, memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan menebus tawanan. Fikul hadis Qayyim al-Bukhari, Ahlul Islami yusmuru ba'duhum bi ba'din ويرعي بعضهم بعضا ولذلك فالمجتمع الإسلامي متماسك كالبنيان المرصوص أهل الإسلام هم مسلمين mereka satu sama lain saling menjaga, saling mengawasi, saling membantu sehingga masyarakat kaum muslimin seperti bangunan yang tersusun rapi, mutamasik, satu dengan yang lain saling berpegangan. Ya, tiang di sini menjadi kuat karena disambung dengan tiang sebelah sini, disambung dengan bangunan sebelah sini, maka saling terkait sehingga menjadi kuat. Begitulah perumpamaan kaum muslimin. Kita menjadi kuat karena ada muslim yang lain, ya, saling membutuhkan. Yang bagi alal muslim idza alima bi maradi akhihi ta'ahadahu wa tafaqqada aqwalahu wa talaqqahu. Seharusnya seorang muslim ketika dia mengetahui ada saudaranya yang sakit, maka dia sengaja, dia bersegera untuk menjenguknya, untuk mengetahui keadaannya, dan tidak cuek, tidak tanpa peduli. Seorang muslim seperti ini, bagaimana keadaannya, apakah membaik, apakah memburuk, inilah masyarakat kaum muslim. يستحق اختيار الوقت في الزيارة حتى لا يرجع إلى المريض بأذى نفسي أو حسي. Disukai memilih waktu-waktu tertentu untuk berziarah, maksudnya jangan sampai mengganggu tidurnya, dia sedang istirahat, dia sedang makan, gitu. Jadi bukan memilih istilahnya hari baik untuk menjenguk orang sakit, tidak ada itu. Jadi secara dunia saja, apakah jam-jam segini dia istirahat, dia tidur, dia makan, seperti itu. Ya, jadi ada ilmunya, tidak asal. Ziyaratul maridi fil 'adati sababan liwujud an-nashat 'indahu wa inti'ashi quwwatihi wa fihi kadhalika i'anatun lahu ala al-khuruj min maradihi. Menjenguk orang sakit biasanya menyebabkan yang sakit menjadi timbul semangat. Ada semangat, ada kekuatan. Tidak jarang kita saksikan seseorang menjadi semangat untuk sembuh ketika didatangi gurunya misalnya, atasannya misalnya, orang yang dia hormati, orang yang dia sayang. Misalnya kita sakit, dijenguk oleh Pak Gubernur misalnya. Wah, tentu ini menambah semangat kita untuk sembuh. Maka sunnah bagi kita membantu saudara-saudara kita yang mungkin putus asa dari kesembuhan. Nah, salah satu obat mujarabnya kita celup, kita besarkan hatinya, kita hibur, kita berikan harapan. Az-ziyaratu la tataqayyadu bi waqtin duna waqtin lakinna al-amru fihi qadi'un lima tajri fihi al-'adah. Ziarah tidak muqayyad dengan waktu-waktu tertentu. Jangan salah paham dengan faidah sebelum ini. Ya. Jangan seperti anggapan sebagian orang di hari-hari tertentu, hari Jumat, ya, di pagi hari, nanti salah paham dengan hadis yang nanti akan dibawakan oleh beliau, Riwayat Imam Tirmidzi. Kalau menjenguk di pagi hari, maka akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore. Berarti suruh pagi-pagi. Ini tidak berfaedah seperti itu. Tidak berfaedah seperti itu. Artinya kapan saja. Yang penting tidak mengganggu tidurnya, istirahatnya, makannya dan sebagainya. Yustahabbu 'adamu italatil julus hatta yajurul maridha aw yasuqqu 'ala ahlihi illa idza ifadat daruratu lidzalik. Disukai untuk tidak berlama-lama menjenguk orang sakit, tidak berlama-lama ketemu, salaman, ngobrol sebentar, mendoakannya, memberikan harapan, sudah selesai sudah. Kecuali ada hajat, ada sesuatu yang perlu dibicarakan, ini lain-lain. Kalau tidak ada, maka jangan berlama-lama. 7 menit cukup, 10 menit cukup. Wujubu id'amil ja'ik wa saddi ruqi. Wajibnya memberi makan kepada orang yang kelaparan dan memenuhi hajatnya, menutup kemiskinannya. Ini wajib. Kalau kita yang terakhir, wujubu fida'i asar al-muslimin wa itlaqihim min yadil adu. Wajibnya menebus tawanan kaum muslimin. Jika ada seorang muslim dalam peperangan ditawan oleh musuh, kita mampu untuk menebus, tebus. Ya. Ini akan menjadikan pasukan itu berani ketika berperang. Karena dia yakin kalau saya tertawan, banyak yang akan menebus. Saya tidak akan disiksa oleh musuh, dipenjara oleh musuh, karena akan ditebus. Dari sabda-sabda Nabi ini menunjukkan betapa orang-orang kafir itu mereka mencari uang, mencari dunia. Berbeda dengan kita kaum muslimin, maka manfaatkan. Maka jika kita punya uang, jika kita punya harta, manfaatkan, beli mereka. Mereka punya senjata, kita enggak bisa bikin senjata, beli, dan mereka butuh duit. Orang kafir tidak sama dengan kita kaum muslimin yang menjadikan prinsip akidah di atas segala-galanya. Orang kafir tidak. Umumnya orang kafir yang penting uang, yang penting duit. Keyakinan rapuh sekali. Antum lihat orang-orang Amerika itu. Ya, tidak ada agama bagi orang Amerika, mereka Kristen kan, tapi tidak dipakai. Bukan keyakinan yang mereka gigit dengan gigi geraham. Berbeda dengan kaum muslimin. Ya, maka jangan takut dengan mereka. Uang. Kalau kita punya uang, kita pergunakan. Mereka butuh sekali, dan itu yang mereka incar. Kan agama bagi orang Amerika itu hanya ada ketika nikah. Gitu ya, ketika mati. Selebihnya tidak. Rata-rata di Eropa agama tidak laku. Antum lihat di Perancis, gereja-gereja kosong, tidak ada yang mau datang. Maka sebagian dijual, dibeli oleh kaum muslimin, dijadikan masjid. Ya, umumnya orang kafir seperti itu. Bahkan Nabi bersabda seperti itu. Tebus, beli. Mereka senang. Uang bagi mereka segalanya. Kita tidak. Ya, kurbankan uang kita untuk mendapatkan surga, menyelamatkan kita dari neraka dengan cara menebus seperti itu. Maka ini luas sekali apa yang bisa kita lakukan dengan uang kita untuk mengiming-iming orang kafir. Ayo dilakukan. Maka keliru sebagian orang mengatakan kita harus bisa bikin senjata, kita harus bisa bikin mobil, kita harus bisa nggak perlu beli saja. Kalau punya uang, ya, beli saja, ya, cukup. Mereka yang bikin, kita yang menikmati. Kan jadi seolah kita majikannya, mereka jongosnya, kan gitu. Ya, kita permainkan gitu. Nah, seperti itu, cerdik seorang muslim. Ya. Karena kita tahu betapa mereka terhadap uang itu luar biasa. Tuhannya yang uang tidak seperti kaum muslim. Wa ya'lamuna annahum idza waqa'u asra sa'al muslimina li kullasihi. Para pasukan kaum muslimin ini yakin kalau mereka tertangkap jadi tawanan nanti akan ditebus. Sehingga tidak ragu-ragu ketika berperang. Wa in qutilu fa hum syuhada 'inda rabbih. Adapun ketika mereka terbunuh, maka insya Allah mereka menjadi syahid di sisi Allah. Inilah jihad. Apa yang ditakutkan dari jihad? Menang mendapatkan ghanimah dunia luar biasa, kalah mendapatkan surga. Apa yang ditakuti dari jihad? Ya. Wallahu ada pertanyaan? Jika ada tetangga sakit bertahun-tahun, apakah setiap hari kita jemput? Kalau mau, ya. Kalau mau, mungkin. Mungkin kita datang untuk memberikan makanan atau obat, ya mungkin. Mungkin. Ya. Kalau tidak ada keperluan, ya tentu tidak setiap hari. Kalau ada keperluan, ya mungkin setiap hari. Membawakan obat yang harus dia minum setiap hari, makanan. Kalau malam setelah junub, siangnya memasukkan jenazah ke kubur, boleh atau tidak? Ada larangan, tapi bukan junub ya, jima dengan istri ya. Karena junub belum tentu jima, jima pasti junub kan gitu. Dengan dalil bahwa Nabi bertanya kepada sahabat, barang siapa yang tadi malam tidak menjima istrinya, ya. Silakan turun ke bawah. Berarti ini berfawaid, yang malamnya jima dengan istri jangan turun ke bawah. Waktu itu jenazahnya adalah putri beliau. Jenazahnya adalah putri beliau. Ada fawaid dari syahadi. Ini khusus jenazah perempuan. Tapi wallahu a'lam, saya tidak mengetahui. Bagaimana sikap kita menjenguk orang kafir sedang sakit? Apa boleh mendoakan? Doa hidayah. Boleh mendoakan doa hidayah. Tentu doa yang terbaik. Sambil ajak masuk surah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika menjenguk anak muda yang sering datang ke Nabi, yang Nabi kenal baik. Ya. Yahudi Abdul Qudus dijenguk oleh Nabi dalam keadaan sakit keras, dan Nabi mengajak pemuda Yahudi ini untuk masuk Islam. Pemuda Yahudi ini melihat ke ayahnya yang tentu Yahudi pula, minta izin boleh apa tidak. Kata ayahnya, anti abal qasid, silakan. Taati Abu Qasid. Kalau mau masuk Islam, silakan. Detik-detik menjelang kematian, sekarang sakit keras. Ya. Dari sini kita tahu betapa orang-orang Yahudi yakin betul bahwa agama Nabi Muhammad SAW Islam ini berada dalam kebenaran. Termasuk si ayah ini. Ya. Sebab kalau tidak, tentu dia akan teriak, jangan sesat, nanti kamu masuk neraka. Enggak. Menyuruh anaknya untuk masuk Islam. Lalu masuk Islam, baca syahadat, tidak lama kemudian menikah. Adapun dia, karena dia masih segar bugar, ayahnya tidak masuk Islam. Inilah borok Yahudi. Inilah bagaimana Yahudi itu sebetulnya yakin dengan kebenaran Islam. Karena anaknya sudah mau mati, ya sudah mau mati ini. Ya, sudah saatnya masuk Islam, biar masuk surga. Adapun yang masih sehat, tidak. Berusaha untuk memusuhi Islam. Bagaimana dengan orang yang minta-minta di jalanan, yang meminta uang untuk makan, apakah termasuk dalam hadis tadi? Mungkin kalau memang mereka berada dalam kekurangan, kelaparan. Ya. Dan tentu jawabannya tidak ketika mereka menjadikan itu sebagai penghasilan. Bahkan ada yang mengatur, mengkoordinir, kamu di sini, ya. Dan sehari pendapatannya banyak, sebagaimana yang sering kita dengar. Tentu ini lain-lain, masalah lain. Wajibkah kita berinfak pada mereka? Kalau mereka ternyata seperti apa yang diberitakan, tentu tidak wajib, bahkan jangan. Ya kan? Dan ada yang menawarkan kepada mereka kerjaan, gaji sekian juta, 3 juta, 4 juta, mereka kamu, ya. Karena pendapatan dari mereka mengemis jauh lebih besar. Nah, tentu ini tidak selayaknya kita bantu. Bila nikah dengan janda yang punya anak, apakah wajib menafkahi anaknya? Tergantung. Anaknya kan kewajiban masih ada pada ayahnya yang awal, ya kan? Karena cerai itu kan ayah dengan ibu, suami dengan istri. Adapun dengan anak tidak ada cerai, dan itu kewajiban ayahnya sampai kapanpun. Ya. Bukan suami barunya, lain lagi. Nah, kecuali ayahnya ini meninggal, yang pertama ini meninggal, tidak ada yang mengurusnya. Siapa lagi kalau bukan suami barunya ini? Ya. Jadi tergantung keadaan. Hukum asal tidak. Ya. Jadi anak dinafkahi oleh ayahnya. Tentu kita tahu siapa ayahnya. Ya. Bukan ayah dirinya. Bukan ayah dirinya. Dalam Islam tidak mengenal ayah diri. Ya. Suami ibunya. Orang lain. Hanya hubungan mahram saja. Adapun kewajiban tidak. Kecuali tadi. Tidak ada yang menafkahi. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.